إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه الأصولي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Tepatnya pada tafsir surah Al-Ma'arij. Kemarin kita sudah sampai mengenai penafsiran, yaitu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di mana satu hari yang kadarnya 50,000 tahun, yaitu naiknya malaikat dan ruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu menempuh satu perjalanan yang kadarnya 50,000 tahun dalam satu hari. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala wa qala Ali ibn Abi Thalhah Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ali ibn Abi Thalhah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fi qalihi taala, mengenai firman Allah taala, ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yaitu para malaikat dan ruh naik untuk menghadap Allah, di mana mereka melakukan perjalanan satu hari yang satu harinya itu kadarnya seperti 50,000 tahun hitungan kita. Qala, beliau mengatakan, huwa yaumul qiyamah ja'alahu Allah ta'ala 'alal kafirin miqdara 50,000 sanatin, yaitu hari kiamat. Ya, satu hari yang kadarnya satu hari kiamat, yang kadarnya 50,000 tahun, itu adalah hari kiamat yang Allah jadikan atas orang-orang kafir, satu harinya itu seperti 50,000 tahun hitungan kita. Dan ini membantah pernyataan orang-orang Yahudi, waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, mereka mengatakan kita tidak akan terkena api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan mereka nyatakan jelas di dalam Taurat mereka yang sudah dipalsukan oleh mereka, bahwasanya keyakinan mereka, orang Yahudi yang bermaksiat itu akan masuk neraka tidak lebih dari 10 hari. Tidak lebih dari 10 hari menurut keyakinan mereka. Ya. Dan subhanallah, kalaulah 10 hari, satu harinya 50,000 tahun, bayangkan. Kalaulah memang mereka cuma 10 hari di dalam neraka, itu pun satu harinya 50,000 tahun. Dan subhanallah, bagi orang-orang kafir, mereka khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Ya. Allahul musta'an. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam. Na'udhu bika min azabi jahannam. Thumma na'udhu bika min azabi jahannam. Waqad waradat ahadithu fi ma'na dhalik. Dan terdapat beberapa hadis yang mendukung makna ini. Yaitu penafsiran ini. Qala al-imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya, حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami ibn Lahi'ah dari Darraj, ya, telah menceritakan kepada kami Darraj dari Abi Al-Haytham dari Abi Sa'id. Qala, beliau mengatakan kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, ya, mengenai penafsiran fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, ya, beliau bersabda atau ditanyakan kepada beliau, ma atwal hadzal yawm, berapa panjang hari ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih innahu layukhaffafa 'alal mu'min, sesungguhnya 50,000 tahun tersebut akan diringankan atas orang mukmin, hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salati maktubatin yusalliha fid dunya, sampai 50,000 tahun tersebut akan menjadi lebih ringan bagi seorang mukmin dibandingkan sholat wajib yang dia biasa lakukan ketika di dunia. Ya, ini adalah sebuah hadis yang sebagian ulama memang menafsirkan ayat tersebut dengan hadis ini. Tetapi dalam hadis ini, sebagaimana kita baca dalam dalam sanadnya, itu ada tiga seseorang yang dikritik oleh para ulama. Yang pertama adalah Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah ini orang yang soleh, orang yang baik, bahkan seorang syekh, seorang guru, ya, seorang ahlul hadis. Tetapi di masa tuanya beliau hafalannya goncang, melemah, disebabkan oleh kitabnya yang terbakar. Karena beliau banyak menjaga hafalan dari kitab. Ketika kitabnya terbakar, maka hafalannya menjadi goncang. Sehingga kadang hadisnya, sanad antara hadis dan sanad itu tertukar-tukar. Ya. Ini sehingga riwayat terakhir dari Abdullah bin Lahi'ah itu tertolak. Ya. Tapi kalau riwayat yang sebelumnya, yang kitabnya masih terjaga, salah satu bisa kita lihat dari siapa yang meriwayatkan darinya. Biasanya ya, yang disebut Abadillah, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, itu riwayatnya jadi hasan. Tapi kalau setelah itu, riwayatnya jadi lemah. Karena hadisnya beliau hafalannya goncang. Hafalannya itu berubah. Kemudian yang kedua, rawi yang kedua adalah Darraj. Darraj ibn Sam'an. Ya. Darraj ibn Sam'an namanya Abu Samhi. Beliau seorang yang dhaif. Seorang yang dhaif. Hafalannya lemah. Banyak tertukar-tukar dalam meriwayatkan sebuah hadis. Dan ditambah yang ketiga, gurunya Darraj ibn Sam'an Abu Samhi, yaitu Abu Al-Haytham. Ini juga sama, lemah. Jadi ada tiga rentetan orang yang ya dari sisi dobetnya, dari sisi penjagaan hadisnya itu lemah. Walaupun diriwayatkan pula oleh Ibn Jarir al-Tabari dari Yunus, dari Ibn Wahbin, dari Amr ibn al-Harith, dari Darraj dengannya. Ya, dengan riwayat yang sama. Illa anna Darraj wa syaykhah Abul Haytham dhaifan, hanya saja Darraj dan gurunya itu Abul Haytham keduanya dhaif. Sehingga penafsiran dengan hadis ini ya itu kurang tepat karena hadisnya dhaif. Tetapi kalau kita mau tafsirkan ini adalah sebagai riwayat yang mauquf, mungkin lebih tepat. Ya. Karena apa? Dalam riwayat-riwayat yang mauquf atau riwayat yang lainnya itu tidak terlalu harus dipastikan kesahihannya. Tetapi justru yang lebih diperhatikan adalah kebenaran daripada isi konteks riwayatnya tadi. Sehingga banyak terkadang riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in, itu terkadang cuma qala, tidak disebutkan sanad. Karena cukup ini sudah terkenal dari beliau, terkadang ulama hanya menukilkan saja. Tetapi kalau hadis Nabi itu harus dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan sanad yang sahih yang dipertanggungjawabkan. Dikarenakan ancaman hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, ya, berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka Jahannam. Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam mukadimahnya beliau jelaskan. Beliau riwayatkan hadis tentang man kadzaba 'alayya muta'ammidan adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh puluhan para sahabat dan maknanya sangat sahih. Dan faedah dari hadis ini sangat jelas, yaitu kita ya tidak boleh menisbahkan sebuah perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Kalaulah kita mau menerangkan hadis dhaif, maka seperti Ibnu Katsir tadi disampaikan sanadnya. Kemudian diterangkan kedhaifannya. Kenapa hadis dhaif ditampilkan di sini adalah untuk memperkuat penafsiran-penafsiran yang sebelumnya. Karena hadis-hadis dhaif itu ya, karena kedhaifannya tidak syadid, tidak dahsyat secara sanadnya dan secara matannya, maka bisa digunakan untuk memperkuat riwayat-riwayat yang ada, baik riwayat hadis ataupun riwayat penafsiran-penafsiran para ulama. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, al-hadithu dhaif a'jabu ilayya min ar-ra'yi. Hadis yang dhaif lebih aku sukai dibandingkan pendapatku sendiri. Nah, diterangkan oleh Ibnu Hajar ya di dalam kitab-kitab mustalahnya Nusratun Nazar ataupun yang lainnya, An-Nukat Salahiyah, bahwasanya yang dimaksud hadis dhaif ini adalah hadis yang muhtamal litahsin. Hadis yang bisa memungkinkan untuk dihasankan atau memungkinkan untuk dijadikan penguat bagi riwayat-riwayat yang sahih. Maka itu lebih baik dibandingkan kita menafsirkan menurutku, menurut saya, menurut ide saya, menurut penelitian saya. Ya, maka Al-Imam Ahmad lebih senang meriwayatkan hadis dhaif ya, karena minimalnya disandarkan kepada ulama yang meriwayatkannya. Tetapi perlu dijelaskan kedhaifannya dibandingkan menurut saya dan menurut saya. Ini penafsiran menurut penelitian saya, maka tidak demikian. Ya. Sehingga jangan salah paham, di Ibnu Katsir banyak hadis dhaifnya. Apa tujuannya? Rupanya Ibnu Katsir menyampaikan beberapa riwayat dhaif untuk menerangkan kedhaifannya dan menerangkan bahwasanya penafsiran demikian itu ada dasarnya tetapi riwayat yang dhaif. Tetapi digunakan untuk memperkuat penafsiran, yang artinya penafsiran ini sudah dipahami semenjak zaman salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bisa dipahami ini ya? InsyaAllah ta'ala. Dan para ulama ada perbedaan pendapat antara bolehkah kita menjadikan hadis dhaif, kalau tadi hadis dhaif selama dhaifnya tidak syadid, tidak dahsyat, tidak keras, tidak sampai wadha' palsu ya, atau la aslalah tidak ada asal usulnya, atau diriwayatkan oleh kadzabun para pendusta, bukan itu ya. Para ulama berbeda pendapat apakah masih boleh digunakan untuk fadha'il a'mal, untuk keutamaan amal dalam tarhib wa tarhib, seperti yang kita bahas dalam kajian hari Selasa kan, kitab tarhib wa tarhib, dorongan-dorongan untuk kita beramal soleh, boleh enggak untuk digunakan untuk fadha'il a'mal? Ada dua pendapat ulama salah. Imam Bukhari, Imam Muslim tegas, enggak boleh. Ya. Tidak boleh berhujjah hadis dhaif disandarkan kepada Nabi. Kalau memang mau disampaikan hadis dhaif dengan sanad dan diterangkan kedhaifannya, itu pun digunakan sebagai penguat bagi riwayat yang sahih. Jelas, tegas. Kemudian ada ulama yang lain seperti Imam Muslim, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, ya, dan beberapa ulama, Imam Suyuti dalam Tadribu Rawi menerangkan boleh menggunakan hadis dhaif tersebut untuk penyemangat, tetapi dengan syarat. Dengan syarat. Syarat yang pertama, riwayatnya tidak boleh wadha', tidak boleh palsu. Tidak boleh diriwayatkan dengan kedhaifan hadis yang sangat dahsyat atau diriwayatkan oleh para pendusta, itu tidak boleh. Jadi dhaifnya tidak boleh syadid. Yang kedua, tidak boleh diyakini sebagai hadis. Jadi disampaikan ini hadis tapi dhaif ya. Nah, ini harus diterangkan. Jangan diyakini sebagai hadis. Jangan katakan dhaif buah apa kan hadis. Sepenting hadis. Bukan begitu. Kalau dhaif, sampaikan itu dhaif. Kalau memang berpendapat untuk penyemangat, sampaikan ini dhaif. Tapi untuk penyemangat bagi sesuatu yang ada asal-usulnya. Sehingga syarat yang ketiga, kata Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan juga Suyuti, syarat yang ketiga adalah tidak boleh dijadikan dalil dalam hukum, apalagi dalam masalah akidah. Cuma kayaknya berat ya. Kalau orang diceritain hadis-hadis dhaif, biasanya semangat mengamalkan bentuk hadis yang seperti ini. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak menggunakan hadis dhaif sama sekali, kecuali dia riwayatkan untuk memperkuat hadis-hadis yang sahih. Dan ini banyak para ulama menampilkan hadis dhaif untuk memperkuat hadis-hadis yang sahih. Adapun digunakan sebagai fadhail amal dalam hukum, apalagi kita memilih tidak berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi. Kalau ingin berpendapat dengan pendapat yang kedua, silakan, tetapi harus konsekuen dengan tiga syarat tadi yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama tadi apa? Dhaifnya tidak boleh terlalu dahsyat. Tidak boleh diriwayatkan oleh kadzabun, para pendusta. Tidak boleh hadis yang aslalah, la aslalah, tidak ada asal-usulnya. Contoh hadis yang tidak ada asal-usulnya apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Maknanya benar, tapi sama sekali enggak ada sanadnya yang bersambung. Sama sekali enggak ada sanadnya, enggak disebutkan oleh a'immah. Misal hubbul watan minal iman. Ungkapannya bagus. Bagus kan? Bagus. Hubbul watan minal iman. Tetapi sama sekali bukan hadis bas. Sama sekali. Enggak disebutkan di mana? Bukhari, Muslim, enggak ada. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah enggak ada. Darimi, Dharuqutni, ya, enggak ada. Baihaqi enggak ada. Mu'jam Tabrani yang tiga enggak ada. Musnad Imam Ahmad, Abu Ya'la Al-Musili, musnad yang lainnya Abu Awana enggak ada. Musannafat, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Syaibah enggak ada. Terus di mana? Enggak ada. Itu ungkapan saja. Jadi sama sekali enggak ada. Maka tidak boleh yang seperti itu. Kalau kita mau mengatakan anadhafatu minal iman, hubbul watan minal iman, ini ungkapan saja. Kata orang bijak, begitu saja. Enggak usah. Kata hadis enggak boleh. Terus syarat yang kedua tadi apa? Tidak boleh diyakini sebagai hadis. Syarat yang ketiga, tidak boleh dijadikan dalil dalam ahkam, dalam hukum, apalagi dalam masalah akidah. Ya, ini perlu dicatat. Sehingga kita perlu luruskan. Sehingga kita ketika sampaikan ke masyarakat, itu loh, itu hadisnya dhaif loh. Dhaif tapi kan hadis. Ya, bukan begitu. Nah, ini artinya diterangkan tapi ngeyel. Ya, diterangkan tapi ngeyel. Maka jangan ngeyel. Terima saja kalau memang dhaif. Akhwana fi dinna azakumullah, cukuplah hadis yang sahih itu sangat banyak. Hadis yang sahih itu sangat banyak sekali. Di Bukhari saja sampai 7000. Tergantung yang menomori, ada yang 6000, 7000, ada yang 8000, tergantung ulama yang ngasih nomornya. Itu saja enggak selesai-selesai kita baca. Coba beli Sahih Bukhari, yang bisa baca kitab, baca Arabnya, yang enggak bisa baca kitab, baca terjemahannya. Jarang yang bisa nyelesain. Itu yang sahih jelas. Beli sahih Muslim. Dibaca jarang. Beli Riyadhus Shalihin. Dibaca jarang. Beli Buluhul Maram. Jarang. Arba'in Nawawi cuma 42 hadis. Jarang. Kok cari-cari yang dhaif? Jangan yang dhaif lah, yang sahih banyak. Ya, yang sahih banyak. Yang sahih saja kalau kita kumpulkan jutaan. Ratusan ribu. Kemudian kita lanjutkan qala al-Imam Ahmad Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Umar al-Ghudani qala kuntu 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Umar al-Ghudani. Beliau berkata, lah kalau ini riwayatnya, rawi-rawinya thiqah semua, terpercaya semua, sehingga dari sisi sanad sahih. Beliau mengatakan, kuntu 'inda Abi Hurairah, aku pernah di sisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di sisi beliau Abi Hurairah radhiyallahu an. Famarra rajulun min Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Kemudian lewat di hadapan Abi Hurairah seseorang yang bernama seseorang dari suku Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Faqila lahu. Ya, kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, "Hadza aktsaru Amiri malan." Sesungguhnya inilah orang dari suku Amir ibn Sa'sa'ah yang paling banyak hartanya. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, "Rudduhu ilayya, rudduhu." Bawakan dia kepadaku. Bawa dia kepadaku. Maka orang-orang di sekitar Abu Hurairah membawa dia untuk menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala Abu Hurairah mengatakan, "Nubbi'tu annaka dzumalin katsir." Aku diberitahu kamu adalah orang yang punya banyak harta, sangat banyak. Faqala al-Amiri, berkata al-Amiri ini, yaitu seorang dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. "Ey wallahi, benar demi Allah. Innali lami'ah humara, sesungguhnya aku memiliki 100 onta merah." Onta merah itu onta yang paling mahal, kendaraan yang paling bergengsi. Ya, kalau sekarang kendaraannya bergengsi, ya apa tuh, Land Cruiser, Ferrari, tol yang macamnya, punya yang mahal-mahal, ya, yang miliaran harganya, ya. Maka beliau memiliki 100 ekor onta merah. Bayangin, kalau orang punya 100 mobil-mobil mewah. Wa mi'a adaman, dan aku memiliki 100 ekor onta yang warnanya kelabu. Hatta adda min alwanil ibin, dan menyebutkan punya sekian ratus yang warnanya ini kuning, yang warnanya agak-agak hitam sekian ratus, yang warnanya sekian ratus. Luar biasa, onta yang mau dimakan saja harganya mahal, puluhan juta. Sedangkan onta itu harganya jauh di atas sapi. Kalau sapi saja berapa? Sapi kalau korban berapa? 20-an ya, 20 tuh. Unta bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat yang mau disembelih itu biasanya. 40 bisa 50 itu unta yang disembelih, apalagi unta yang tadi. Unta yang merupakan unta merah yang memang bulunya kemerah-merahan. Ya, tunggangan orang Arab yang sangat bergengsi. Wa afnanir raqiq wa ribatil khail, dan juga menceritakan dia memiliki sekian ratus budak, ya, dan memiliki kuda-kuda tempur khail. Jadi kuda itu dalam bahasa Arab itu banyak. Tingkatan kuda yang tertinggi itu khail. Ya, khail. Khail itu kuda tempur. Ya. Di bawahnya khail itu faras, kuda pacu. Yang dia pacunya cepat. Kalau kuda tempur pacunya cepat, bisa perang, bertahan lebih lama, lebih kuat. Jadi kuda tempur, kuda pacu, kemudian hison, kuda narik delman. Ini bahasa Arabnya beda-beda, ya. Kalau kita kuda semua. Ya. Pokoknya kudalah, kuda tempur, kuda pacu ataupun kuda kuli lah yang narik delman. Kalau Arab di sini dikatakan khail, kuda tempur, harganya mahal. Ya. Yang namanya kendaraan, kalau sudah namanya kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan militer, ya jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan komersil, kendaraan kita. Jauh lebih mahal, harganya bisa melampau jauh lebih tinggi. Ketahanannya pun demikian. Maka ini memiliki kuda-kuda tempur yang ratusan, luar biasa. Waqala Abu Hurairah, Maka Abu Hurairah mengatakan, iyyaka wa akhfafal ibil wa adlazan na'am. Hati-hati kamu terhadap kaki-kaki onta dan terhadap kuku-kuku binatang ternak. Hati-hati kamu. Bingung ini orang. Yuraddidu dhalika alaihi hatta ja'ala launal amiri yataghayyar. Hatta ja'ala launal amiri yataghayyar. Ucapan tersebut diulang-ulang oleh Abu Hurairah. Hati-hati kamu terhadap kaki onta dan kuku-kukunya binatang ternak. Diulang-ulang sampai menjadikan warna kulit amiri, orang amiri tadi berubah, marah. Marah atau tersinggung. Kenapa ini diulang-ulang? Faqala madzaka ya Abu Hurairah? Ada apa dengan itu wahai Abu Hurairah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ibilun la yu'ti haqqaha bi najdatiha wa risliha." Barang siapa yang punya unta tapi tidak memberikan haknya. Baik haknya ketika susah atau ketika subur. Ya. Qulna ya Rasulullah ma najdatuha wa risluha. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud masa keringnya dan masa suburnya? Fi usriha wa yusriha, yaitu masa susahnya dan masa mudahnya. Masa susahnya memelihara onta dan masa mudahnya memelihara onta. Ketika panen, ya ketika harganya mahal, ya. Fa innaha ta'ti yawmal qiyamah ka hadda ma kanat wa aktsaru wa asmana wa asyara. Dikarenakan onta-onta tersebut akan datang pada hari kiamat dengan keadaan yang paling sempurna, paling gesit, ya, dan juga paling banyak jumlahnya, dilipat gandakan, dan gendut-gendut, gemuk, wa asyarahu, dan ganas-ganas. Ya. Thumma yabtahu laha biqa'i qarqar. Kemudian onta-onta tersebut yang jumlahnya diperbanyak, yang ganas-ganas, yang gemuk-gemuk, akan menginjak-injak pemiliknya di tanah yang lapang. Fata'tuduhu bi'ahfawiha, ditendang-tendang oleh kuku-kukunya. Fa'idha jawazadhu akhiruha, ketika rombongannya selesai sampai akhir, u'idat alaihi awwalaha. Kemudian akan diulang oleh yang pertamanya lagi. Diulang lagi, diinjak-injak, ditendang-tendang lagi. Fi yawminka na miqdaruhu khamsina alfasana. Di satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Allahul musta'an. Nas'alullah salamah. Hatta yuqda bainan nas fa yurasabiluh. Sampai dia diputuskan, diadili oleh Allah SWT di hadapan seluruh manusia. Kemudian akan dilihat tempatnya di mana, di surga atau di neraka. Fa idza kanat lahu baqar, kalau dia punya sapi, la yu'ti haqqaha, kemudian tidak ditunaikan haknya, fi najdatiha wa risliha, pada masa susah memeliharanya atau masa senang memeliharanya, fa innaha ta'ti yawmal qiyamah ka akhadha ma kanat wa aktsara wa asmana wa asyara, sapi tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya bugar, kuat, jumlahnya diperbanyak, gemuk-gemuk, dan ganas-ganas sapinya. Thumma yabtahu laha biqa'i qarqarin fata'tuhu kullu dhati dhilfin bidhilfiha wa tantuhu kullu dhati qarnin biqarniha. Maka kemudian orang tadi yang punya tadi diinjak-injak di tanah yang lapang oleh sapi-sapi yang ganas, gemuk-gemuk tadi, ya, akan diinjak-injak, akan ditendang-tendang oleh setiap sapi yang memiliki kuku-kuku dan akan akan ditanduk oleh sapi yang punya tanduk. Laisa fiha aqsa, yang tanduknya itu bukan yang melengkung ke bawah, ke belakang, atau ghadba, atau bukan yang patah gitu. Jadi tanduknya sempurna begini, ya, tanduknya ke depan lah, ya. Jadi kalau ditanduk itu bisa nyungkil kayak apa tuh? Banteng, ya, banteng. Bisa nyungkil. Allahumma shalli. Idza jawazathu ughraha u'idat 'alayhi awwalaha. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kalau sudah lewat yang terakhirnya diulangi lagi sama yang pertamanya dalam satu hari yang kadarnya 50,000 tahun. Hatta yuqda bainan nas fa yura sabiluh, maka diputuskan pada hari kiamat di hadapan manusia, maka diperlihatkan jalannya akan kemana. Wa idza kanat lahu ghanam la yu'ti haqqaha fi najzatiha wa risliha, kalau dia punya ghanam, domba, kemudian tidak memberikan haknya saat susah atau senangnya, fa innaha ta'ti yawmal qiyamah ka hadha ma kanat wa asmala wa ashara hatta yadhbaha laha biqa'i qarqarin, sampai datang pada hari kiamat domba tersebut, domba yang ganas, yang gemuk, yang sangat galak, sampai kemudian menginjak-injak di tanah yang lapang. Kullu dzilfin bidzilfiha, setiap yang punya kaki-kaki akan menendangnya. Wa tantuhu kullu dzati qarnin biqarniha, dan setiap domba yang punya tanduk akan menanduknya. Laisa fiha aqsa, yang tidak ada ketika itu yang bengkok, ya. Aqsa itu tanduk yang bengkok, wala khadda, dan tanduk yang patah. Semuanya utuh tanduknya, bukan ke belakang bengkok tetapi ke depan. Jadi bisa nusuk. Idza jawazathu ukhraha u'idat 'alayhi awwalaha. Kalau yang pertama, yang terakhir sudah selesai, yang pertama akan ngulangi lagi, nginjek-nginjek, nyeruduk dan seterusnya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, dalam satu hari yang kadarnya 50,000 tahun. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan nasib dia di hadapan manusia. Fayurasabilu, dan dihadapkan, ya, jalannya akan masuk surga atau neraka. Faqala al-amiri, berkata al-amiri, wa ma haqqul ibil ya Abu Hurairah, apa haknya unta atau hewan-hewan yang lain? Qala an tu'til karimah, haknya kalau kamu mau bersedekah, kasihlah yang paling bagusnya. Jangan sudah pincang ini, lu sudah pincang ngapain udah? Disedekahkan untuk korban. Ya. Yang sudah korengan, udahlah sana. Disedekahin. Wa dhamnal ghazirah, dan hendaknya kalau mau bersedekah, kasihlah unta-unta yang banyak susunya. Ya, yang sehat, bagus, banyak susunya kalau yang betina. Wa tafkir dhahr, dan juga enggak pernah jadi tunggangan. Kalau unta sudah jadi tunggangan, tenaganya sudah enggak bagus, dagingnya sudah enggak bagus. Ya, wa tasqil ibil, dan hendaknya engkau memberikan minum, makan minum kepada unta tersebut. Wa tadruq al-fahal, dan hendaknya engkau mengawinkan hewan-hewan tadi. Tidak boleh mengkebirinya. Enggak boleh. Jadi kalau kita punya apa namanya? Peliharaan. Baik itu unta, barangkali ada yang pelihara unta. Sapi, barangkali sapi, ya. Domba atau hewan-hewan yang lainnya, maka hendaknya dia kalau ingin mengeluarkan zakat, ini unta kan ada zakatnya, sapi ada zakatnya, kambing ada zakatnya, kasihlah yang paling bagusnya, yang paling mengeluarkan susu yang paling bagus, yang belum pernah ditunggangi kalau ada, yang paling bagus dipilihkan untuk kurban, untuk zakat binatang ternak. Dan juga selama hidupnya dikasih makan, minum, makanan yang cukup, dan juga dibiarkan untuk kawin. Zalim kalau kita punya burung apa ya, kita senang pelihara, kemudian tidak dicarikan pasangan saat musim kawinnya. Zalim. Punya ayam, pelihara ayam, pelihara bebek, pelihara ikan, bahkan kalau tidak di masa kawinnya tidak dikasih pasangannya, zalim kita. Pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dikebiri. Enggak boleh. Apalagi manusia dihalang-halangi nikah. Enggak boleh. Bahkan harus didorong. Enggak punya uang, pecingi. Mau nikah. Kan begitu harusnya. Tahu pecingi ya? Pecingi. Tapi barangkali enggak tahu. Dibantu itu orang-orang yang mau nikah. Jangan sampai menjadi azab. Azab itu duda yang enggak mau nikah. Jangan sampai. Nikah. Kata Ibnu Umar, kata Ibnu Mas'ud, dan kata Anas bin Malik, perkataannya sama. Lau baqiya min umri yauman, kalau masih tersisa di umurku, kalau aku sudah tua nih, Anas bin Malik itu umurnya 100 lebih. Kalau umurku tinggal 2 hari, aku tahu 2 hari lagi akan mati, la tazawwajtu, aku akan nikah. Wa inni karihtu an laqitullah an alqiyallah wa ana a'zab. Karena aku benci kalau aku bertemu dengan Allah dalam keadaan enggak punya istri. Aku enggak suka. Karena enggak sempurna agama seseorang. Ya. Jadi ibaratnya pincang kalau kita enggak punya istri. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala 'ala syatri dini. Kalau seorang menikah itu sempurna separuh agamanya. Falyataqilla fi syatril baqi, tinggal dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang berikutnya. Jadi sehebat apapun ketakwaan Anda belum nikah ya pincang. Ya, tahu pincang? Ya. Ya kurang separuh. Maka menikahlah. Dan di dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil jannah azab." Di surga itu enggak ada azab. Enggak ada jomblo, enggak ada. Ya. Di surga itu tidak ada jomblo, tidak ada duda. Si yang duda enggak bisa masuk surga, Ustaz. Bisa. Maksudnya ketika di surga nanti akan dinikahkan di sana. Ya. Maksudnya dinikahkan bukan waduh duda saya enggak masuk surga, bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya adalah ketika masuk surga akan dijodohkan di sana dengan penduduk ya wanita penduduk surga yang dulu di dunia. Kemudian akan dikasih bidadari, kasih bonus. Begitu ya. Jadi jangan jomblo, jangan bujang, jangan duda. Enggak bagus. Ya. Agamanya enggak sempurna. Anak berbicara seperti ini karena agama ya. Bukan sindir, tapi nyinggung. Ya. Hendaknya demikian. Ya. Jadi jangan duda. Enggak bagus. Ya. Enggak bagus, enggak tenang pikiran. Bahkan fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba. Nikahilah oleh kalian 2, 3, 4. Itu perintahnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian khawatir enggak adil, ya satu saja. Gitu. Tapi kan hukum asalnya memang ya diperintahkan lebih dari 2, 3 atau 4. Kalau kita khawatir ini dan itu, ya satu saja enggak apa-apa. Ya. Tetapi lebih sempurna yang banyak. Ya, lebih sempurna yang banyak. Anak satu dengan anak dua, afdal anak dua. Anak dua dengan anak 10, ya afdal anak 10. Begitu. Kalau anak kita hidup, kita memberi makan, memberikan perhatian jadi pahala. Kalau jadi anak soleh, mengalir pahalanya. Kalau anak soleh 10 itu punya anak 10 lagi, berarti ada 100 cucu kita yang mendoakan kita. 100 cucu kita kemudian punya 10 lagi, punya 1000 cicit yang akan mendoakan kita. 1000 tadi punya apa lagi? Anaknya cicit. Gendong. Ya. Ya. Nanti akan berapa? 10.000 yang akan mendoakan kita. Melimpah ruah tuh, luar biasa. Makanya demikianlah, harus disemangati untuk banyak anak dan juga jangan azab, jangan menyendiri. Berubah tanggalah. Demikian hadis yang tadi, ya hadis yang tadi sudah kelewat tadi, yaitu riwayat Abu Dawud dari hadis Syu'bah dan Nasa'i dari hadis Sa'id bin Abi Arubah, keduanya dari Qatadah dengan sanad yang sahih kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini ada 3 riwayat. Tariqun ukhra li hadzal hadis, ada riwayat lagi ditambah bagi hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hamad dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya Abi Saleh, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yu'addi haqqahu." Tidaklah seseorang yang memiliki gudang harta, tabungan harta, simpanan harta, kemudian dia tidak menunaikan haknya, illa ju'ila sabaih, kecuali harta tersebut nanti pada hari kiamat akan Allah bentuk menjadi sabaih, yaitu lempengan-lempengan seperti setrikala atau gede, kalau sabaih itu lempengan-lempengan baja, lempengan besi. Ya. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Lempengan-lempengan besi tersebut akan dipanaskan di dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha. Kemudian akan disetrikakan jabahatahu di keningnya, di jidatnya. Wajanbahu di sisi-sisi tubuhnya, wa dhahra dan juga di dadanya. Hatta yahkumallahu baina ibadih, sampai Allah hakimi di antara hambanya. Berarti ini sebelum hari kiamat, sebelum neraka loh ini berarti ya. Sebelum neraka. Saat di mana? Pada mahsyar, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Ya. Mimma ta'udun, dari kalian yang kalian hitung. Tsumma yurasabilu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kemudian barulah setelah Allah adili diputuskan, akan dilihat dia masuk surga apa masuk neraka. Ya, masyaallah salamah wal afiyah. Subhanallah ya. Kalau seseorang itu punya harta, tidak ditunaikan haknya, tidak dizakati, tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak menafkahi anak istri, tidak membantu orang tua, tidak membantu kerabat, hasilnya dia akan disiksa sebelum masuk neraka. Ya syukur-syukur sih masuk surga. Ya. Demikian ya, dikumandangkan adzan dulu, tafadhal barakallahu fikum. Naam. Kemudian wa dzakara baqiyatul hadits fil ghanam wal ibil kama taqaddam, kemudian setelah menyebutkan tadi disebutkanlah lafaz yang pertama tadi tentang domba, tentang unta dan yang lainnya. Wa fihi, tetapi ada tambahan, al khailu li thalatha. Kuda itu bagi orang ada tiga jenis. Li rajulin ajrun, bisa bagi seseorang itu sebagai pahala. Li rajulin sitrun atau satarun, bagi seseorang itu impas, penutup kebutuhan saja. Wa ala rajulin wizrun, dan atas seseorang sebagai dosa. Jadi yang namanya kendaraan itu bisa tiga. Bisa kendaraan itu bagi dia sebagai pahala, dia gunakan untuk di jalan Allah, untuk ta'lim, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang di dalam perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Ini impas. Kita berangkat kerja, butuh mobil, beli mobil, ya impas-impas saja. Kita berangkat kerja, butuh motor, beli motor, ya impas. Enggak dosa, enggak pahala. Impas saja. Tapi kalau untuk ta'lim, pahala. Untuk di jalan Allah, pahala. Tetapi kalau rupanya seseorang itu mendapatkan dosa atas kendaraannya ketika dia ria. Ketika dia ria, pamer. Untuk merendahkan orang lain. Untuk bermaksiat. Maka setiap langkah kaki dari kuda tersebut atau setiap putaran roda tersebut, maka itu akan menjadi dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kendaraan semuanya. Kita berharap pada Allah menjadi pahala, minimalnya impas. Sehingga pada hari kiamat akan menjadi impas. Tidak menjadi sebuah dosa. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya secara bersendirian. Ya, dengan lafaz tadi, bukan riwayat Bukhari, dari hadis Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Wa mawdi'u istiqsa'i turuqihi wa alfadhihi fi kitabiz zakat min kitabil ahkam. Adapun tempat pemaparannya jalan periwayatan, lafad-lafadnya itu dalam kitab Zakat, dalam kitab Al-Ahkam. Jadi Ibnu Katsir ini kitabnya sangat banyak, karyanya sangat banyak. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir yang kita punya ini 8 jilid. Saya juga punya cetakan yang 15 jilid dari tafsir Ibnu Katsir ini. Tapi kita lebih senang pakai cetakan yang ini, besar ya tulisannya. Ada kitab Jami'ul Masanid 22 jilid. Ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang kita punya yang 24 jilid. Dan banyak kitabnya. Salah satunya ada kitab Al-Ahkam, kumpulan hadis-hadis hukum. Tetapi beberapa kitab beliau itu hilang. Manuskripnya hilang, tidak tercetak. Salah satunya kitab ini, kitab Al-Ahkam. Salah satu kitab yang tidak tercetak sampai sekarang. Dan juga yang termasuk kitab yang tidak beliau tercetak adalah kitab Fathul Bari. Jadi beliau menulis syarah Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari, persis seperti kitabnya Ibnu Hajar Asqalani yang judulnya Fathul Bari, persis seperti kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari juga. Ya. Tapi beberapa kitab beliau memang tidak tercetak. Termasuk kitab beliau menulis tentang fikih, yaitu fikih Syafi'i, tahdzib fi fikih Syafi'i, itu tidak tercetak sampai sekarang. Ya, tidak tercetak. Jadi subhanallah, banyak ulama terdahulu yang kitabnya tidak tercetak. Banyak sebab. Salah satu contoh, guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu kitabnya tidak tercetak banyak, hilang. Karena ketika itu Genghis Khan menyerang Syam, ya, menyerang Syam, ketika itu banyak kitab-kitab beliau yang kemudian dimusnahkan. Dan bukan hanya kitab beliau, kitab ulama-ulama terdahulu. Karena ulama yang termasuk paling produktif dalam menulis kitab dan hadis dan fikih itu ulama-ulama Syam, ulama-ulama Damaskus. Itu luar biasa, ulama-ulama Damaskus. Ulama-ulama Baghdad sangat banyak kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Tapi karena penyerangan dari orang-orang kafir, dari Mongol, dari ini, dari itu, dalam sejarah banyak sekali pemusnahan kitab-kitab para ulama. Ya. Tapi zaman sekarang alhamdulillah mulai banyak penelitian. Karena ada beberapa subhanallah kitab-kitab yang tidak sampai dimusnahkan, tetapi dibawa ke negeri mereka sebagai koleksi. Banyak. Pada masa-masa penjajahan khususnya, subhanallah, di beberapa negara barat, di Eropa, itu kitab-kitab para ulama tidak dimusnahkan, disimpan di perpustakaan, di Rusia, di Jerman, di Leiden, Belanda, di Inggris, di Oxford University. Itu di situ didapati teks manuskrip-manuskrip Al-Quran yang usianya sangat ratusan tahun. Bahkan, ada satu cetakan Sahih Bukhari yang sekarang itu dinamakan Maknas Al-Islami, ya, dikumpulkan. Ini manuskripnya diperoleh dari Jerman, perpustakaan Jerman, perpustakaan nasional Jerman. Disimpan dari zaman yang paling dekat dengan Sahih Bukhari, dengan Imam Bukhari yang ditulis oleh muridnya, sampai zaman sekarang koleksi Sahih Bukhari-nya lengkap. Inilah mereka, orang-orang barat. Karena buku itu ilmu. Walaupun mereka tidak beriman, rupanya dikumpulin tuh kitabnya. Belum yang di Belanda, belum yang di Jerman. Banyak sekali. Sampai pada masa Raja Fahd, beliau membuat sebuah yayasan, yayasan milik pemerintah, milik kerajaan. Kalau sekarang di bawah Jami'ah Islamiyah, yaitu mereka bertugas untuk mendokumentasikan manuskrip-manuskrip yang hilang. Kalau tidak bisa dibeli kitabnya, difoto, di-scan. Satu scanan, satu halaman, dihitung berapa dolar saja itu. Tapi itu kitab para ulama. Harus kita gali, karena disimpan di negeri-negeri barat sana. Ya. Subhanallah, memang luar biasa ilmu. Allah yang menjaganya. Kita tidak sangka setelah terbukanya teknologi, terbukanya hubungan bilateral antar negara, setelah masuk ke perpustakaan mereka, ada khusus perpustakaan Islam yang mereka simpan buku-buku Islam yang zaman ratusan tahun yang lalu, disimpan dengan baik luar biasa. Subhanallah, kalau bukan karena anugerah Allah, kita tidak bayangkan banyak kitab-kitab yang musnah. Alhamdulillah Allah yang menjaganya. Ya, walaupun rupanya lewat disimpannya oleh siapa? Oleh orang-orang Barat. Ya, ada beberapa banyak kitab ya yang seperti ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan. Wa qad ra'a Ibnu Jarir an Ya'qub an Ibnu Ulayyah wa Abdul Wahhab an Ayyub an Ibnu Abi Mulaikah. Diriwayatkan oleh Mujarir al-Tabari dari Ya'qub, dari Ibnu Ulayyah, dan Abdul Wahhab dari Abu Ayyub, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau mengatakan, sa'ala rajulun Ibnu Abbas. Seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. An qawlihi, mengenai maksud dari firman Allah Ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Yaitu satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Dan mengenai firman Allah Ta'ala, satu hari yang kadarnya 1000 tahun. Di ayat disebut 50 ribu tahun. Di ayat lain disebut 1000 tahun. Faqala Ibnu Abbas mengatakan, ma yaumun kana miqdaru 50 alf sana. Orang tadi mengatakan, apa yang dimaksud satu hari kadarnya 50 ribu tahun? Qala fattahimhu. Hati-hati kamu terhadap pertanyaan ini. Begitu. Faqala innama sa'altuka la tuhdizuni. Orang tadi mengatakan, aku hanya bertanya kepadamu supaya engkau menyampaikan kepadaku ilmunya, bukan debat. Ya, bukan debat. Bukan dalam rangka ragu, pertanyaan ragu mendebat Al-Qur'an, bukan. Tapi aku benar-benar pengin tahu ilmunya, apa maksudnya? Qala huma yauman dzakarahum Allah Ta'ala. Itu adalah dua hari yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu a'lam bihima, dan Allah lebih tahu maksudnya. Berarti Ibnu Abbas di sini tidak memperinci. Yang dimaksud apa? Ya pokoknya satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Nah ini ayat yang lain. Ya maksudnya satu hari yang kadarnya 1000 tahun. Allah yang lebih tahu. Ya Allah yang lebih tahu. Pokoknya kita beriman saja. Wa akrihu an aqula fi kitabillah bima la ilm bima la a'lam. Dan aku tidak suka jika aku menafsirkan Al-Quran dengan apa yang aku tidak memiliki ilmu. Bas, selesai. Begitu kata Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, dalam riwayat Bukhari. Ya Allah, faqihhu fid-din, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah, berilah beliau ilmu ta'wil. Ta'wil dalam pemahaman ulama salaf adalah tafsir. Cuma ketika munculnya sekte Mu'tazilah, mereka mengotak-ngatik Al-Quran supaya sesuai dengan hawa nafsu, kemudian menyebutkan itu sebagai ta'wil. Bergeserlah konotasi makna ta'wil menjadi buruk akhirnya, gara-gara orang Mu'tazilah. Akhirnya setelah itu ulama lebih senang menggunakan istilah tafsir. Sehingga kita lihat kalau ulama terdahulu seperti ulama Ibnu Jarir al-Tabari menulis tafsirnya yang disebut sebagai induk tafsir, namanya Jami'un Bayan fi Ta'wilil Quran. Kumpulan penjelasan dalam mentakwil Al-Quran. Itu generasi pertama, ya. Tapi ulama-ulama berikutnya seperti Ibnu Katsir tidak nyebutnya takwil, tapi tafsir. Dan ulama yang lainnya nyebutnya tafsir. Kenapa? Ada konotasi, pergeseran makna. Ya, pergeseran makna, yaitu fitnah orang-orang Mu'tazilah bermunculan. Akhirnya seolah-olah konotasi makna ta'wil itu jadi jelek. Padahal kalau yang sesuai dengan asalnya, ta'wil maksudnya adalah tafsir. Ya, ini doa. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya, jadi ibunya Anas itu masih khalahnya Rasulullah. Masih bibi. Ada yang berpendapat masih khalahnya ibunya. Ada yang berpendapat bapaknya Rasulullah itu saudara sepersusuan dengan ibunya Anas bin Malik. Gitu. Ketika Anas bin Malik, Rasulullah datang ke Madinah. Ibunya Anas itu membawa Anas bin Malik. Kemudian, "Wahai Rasulullah, ini anakku, umurnya masih di bawah 10 tahun. Ketika itu saya serahkan anakku ini untuk menjadi pelayanmu." Maka ketika itu Anas bin Malik menjadi pelayan Rasul yang ditugaskan cuma membawa tempat wudunya Rasul sama dititipin tongkat. Itu saja. Ya. Dari sebab itu beliau jadi seorang yang berilmu. Dan ikhwan fillah azakumullah, Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Allahumma akthir malahu wa auladahu wa barik fima razaqtahu." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, ya, dan perbanyaklah anaknya, dan juga berilah barokah terhadap apa yang kau berikan kepadanya. Maka Anas bin Malik, sahabat yang umurnya ratusan tahun, lebih dari 100 tahun, anaknya 200. Anaknya 200. Anaknya berapa? 200. Kalau kita anak 10 aja kepre-keprean, tapi berapa? Ya. Orang sok 10. Anas bin Malik 200. Ya. 200. Doakan oleh Rasulullah. Kemudian kalau Ibnu Abbas yang kita sedang ceritakan ini, kalau beliau adalah sepupunya, putra dari Al-Abbas. Al-Abbas itu adiknya ayahnya Rasul, yaitu Abdullah. Punya adik namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini wajahnya mirip dengan Rasul. Dan usianya justru lebih muda Abbas dibanding Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan usianya sama dan mengatakan di atasnya sedikit. Al-Muhim, ya, Abbas ini termasuk yang hidup setelah Rasulullah meninggal dan yang memandikan Rasul saat meninggal dunia. Punya putra namanya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, ya, inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. "Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, faqihkanlah beliau Abdullah bin Abbas dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Dari sini doa Rasulullah untuk Anas, doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, kita banyak mendoakan anak kita atau membawa anak kita ke orang soleh, ustadz, kiai, alim, syekh. Ya syekh, doakan anak saya, anak yang soleh. Kita doakan, "Allahumma akthir malahu wa auladahu wa barik fima razaqtahu, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Kita aminkan, amin. Ya. Demikian banyak doa untuk anak-anak kita. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Ai isbir ya Muhammad ala taqdibi qaumika lak wasti'jalihim al'adzab isti'jalan istib'adan liwuqu'i. Sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pendustaan kaummu terhadapmu dan terburu-burunya mereka ingin disiksa Allah karena ditantang. Kapan itu kiamat datang, kan begitu mereka? Diingatkan kiamat kapan datang? Dari dulu kiamat-kiamat kapan? Saya enggak takut neraka tuh. Allah musta'an. Di neraka banyak artis. Ini kan kadang ucapan kayak gini banyak masyarakat. Ucapan yang dia anggap sepele, ringan, tapi itu doa dia. Na'udzubillah min dzalik. Anak katakan tadi untuk mengingatkan kita. Bukan sebagai ucapan saya, tapi ucapan yang menghikayatkan banyak orang yang kadang menjadikan hal itu sepele. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kaqulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, "Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha." Orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir terkadang nantang-nantang, "Kapan azab? Kapan siksa? Kok enggak datang-datang?" Gitu. Sok-sok cerita hari kiamat. Emang kamu pernah ngalami hari kiamat? Sok-sok azab kubur. Emang kamu pernah dikubur? Nah, itu kan ucapan-ucapan kayak gini kan. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan dari mulut yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencerminkan hatinya pun lebih kufur daripada lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Taubat pada Allah sebelum mati. Ya, kalau mati belum taubat, neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. "Walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq." Adapun orang-orang yang beriman mereka sangat takut terhadap neraka, sangat takut terhadap hari kiamat, dan mengetahui, mengilmui bahwasanya kiamat itu benar-benar akan terjadi. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya orang-orang kafir menganggap hari kiamat ba'id, jauh, jauh. Ay wuku'al azab, masih jauh, azab itu jauh. Atau maksudnya jauh adalah enggak mungkin. Enggak mungkin ada. Ya. Wa qiyamas sa'a yarahu al-kufra ba'id al-wuku' bima'na mustahil al-wuku'. Dan tegaknya hari kiamat dipandang oleh orang-orang kafir itu jauh terjadinya, maknanya enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi menurut mereka demikian. Maka orang yang tidak percaya hari kiamat lebih kufur daripada orang-orang musyrikin Arab, lebih kufur daripada Hindu-Buddha, karena mereka pun masih meyakini ada kiamat atau kehancuran bumi alam semesta ini. Lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang musyrikin Arab ada yang tidak percaya, tapi masih banyak yang percaya. Ya. Sehingga kalau dia mengingkari hari kiamat lebih kufur dibandingkan musyrikin Arab. Na'udzubillah min dzalik. Wa narahu qariba, dan kita orang yang beriman menganggap hari kiamat itu sangat dekat. Ai mu'minun ya'taqiduna kaunahu qariban. Orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Wa in kana lahu amad la ya'lamuhu illa Allah, walaupun memiliki masa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Lakin kullu ma huwa at fa huwa qarib. Tetapi segala sesuatu yang akan datang itu berarti dekat. Wa waqi', dan pasti terjadi. La mahalah, tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Apalagi kalau kita buka buku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, banyak buku-buku tentang ciri-ciri hari kiamat. Kalau kita baca semuanya itu sudah terjadi semua, tinggal yang besar-besar saja. Tinggal nanti Dajjal, Nabi Imam Mahdi, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya dabah binatang melata dari bumi. Kalau masalah yang kecil-kecil sudah banyak, munculnya api ini itu banyak sekali. Makanya baca buku-buku tersebut, sangat tanda-tandanya itu sudah hampir-hampir semuanya terjadi. Tinggal yang besar-besar saja. Itu saja berarti luar biasa. Sudah sangat dekat. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang itu meninggal dunia, ya itu, dia sudah menempuh satu proses hari kiamat. Kalau dia mati, bisa jadi besok mati atau nanti malam mati, maka dia sudah satu proses menuju hari kiamat. Jadi jangan merasa jauh, enggak mungkin saya mendapati. Tidak demikian. Kita hanya bisa berdoa semoga kita tidak mendapati, karena tidaklah mendapati hari kiamat kecuali syirarul khalq, sejelek-jeleknya makhluk. Dan kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengingat hari kiamat, hati kita itu akan lembut. Hati kita itu akan lembut. Akan mudah iman itu menerima kebenaran, menerima kebaikan, beramal soleh itu mudah. Ya. Tapi kalau masih jauh, enggak mungkin, ya semakin kufur, semakin keras hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Karena hari akhir, beriman terhadap hari akhir, ini adalah rukun iman. Ingat ya, rukun iman. Iman kepada hari akhir. Ini rukun iman. Yang mengingkari, ya tidak beriman berarti dia. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Dan alhamdulillah hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.